قدواتنا الرسول قدواتنا القرآن دستورنا الجهاد سبيلنا الموت في سبيل الله أسماء أمانينا الله adalah tujuan kami Rasulullah tauladan kami Al-Quran pedoman hidup kami Jihad adalah jalan juang kami Mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi Mengarungi samudra kehidupan Setiap orang sebetulnya punya potensi melebihi dari yang dia duga. Contoh, kalau ada akhwat sekarang nih yang saya suruh loncat ya dari sini ngeloncatin kursi ini, LCD-nya biarin di situ. Kalau dia jatuh rusak kan? Ada yang berani? Tapi kalau saya kasih anjing di belakangnya, yang menggonggong dia untuk gigit dia, kira-kira bisa nggak? Apa nunggu digonggong anjing dulu baru bisa? Enggak kan? Saya yakin di antara ikhwan ada yang bisa lompatin ini, tirai ini, hanya lari kira-kira 5 langkah. Oh, sorry. Ya, sebentar ya. Ini bisa. Tapi kalau belum dikejar harimau, nggak bisa. Tapi kalau dikejar, harus bisa gimana pun caranya. Gitu kan? Nah, kalian itu sebetulnya bisa melakukan banyak hal. Tapi jangan nunggu dikejar harimau dulu dong, baru bisa melakukan itu. Kayak tadi, wah bagus banget itu. Jadi background musiknya keren banget gitu barusan tuh. Dan kalian sebetulnya punya banyak kemampuan. Dan diantara kalian sebetulnya ada yang suaranya bagus tapi malu gitu kan. Nggak berani mengekspresikannya dengan baik. Nah, hal-hal seperti ini akan menghambat kemampuan kalian ke depannya. Coba tutup lagi. Atau ada yang mau saya uji coba loncatin ini? Hah? Saya pilih wajib bisa. Ya. Gimana caranya harus bisa? Setuju? Hah? Caranya gini. Tentu di antara kalian sudah ada yang pernah berlatih bela diri. Ya. Pernah aktif di dunia olahraga. Kayaknya sih bisa deh. Oke. Ya, nanti saya pinggirin ke depan situ, jadi nggak kena akhwat. Gampang kok akhwat terus suruh minggir selesai. Tapi saya mau tahu, siapa di antara pemuda ini yang kira-kira berani dan punya kemampuan bisa melakukan itu? Saya cuma pengen tahu aja. Ada yang berani? Tahu nggak, penyebabnya adalah ragu. Padahal kamu bisa. Berani? Ada yang berani? Kamu? Bagus? Mantap. Oke. Ini ya. Tadi kita ada perempuan. Iya, enak gampang. Coba tes yang kecil dulu. Kursi ini dulu. Ya, seandainya ini jatuh dan rusak, lu yang ganti ya. Ini dulu tes. 1, 2, 3. Iya, loncatin aja. Oke. Sekarang saya minta dilepas, dia lompatin ini. Geser ini. Nggak apa-apa, paling luka, luka dikit rumah sakit, selesai. Cowok paling luka. Hah? Saya mau kasih cerita dulu ya. Saya mau kasih cerita. Malam-malam, ya, malam-malam ketika saya lagi tidur, ini kejadiannya di Mekah. Kejadiannya di Mekah, ya. Tiba-tiba, saya diketok pintu kamar saya jam 2 malam. Assalamualaikum, duk-duk-duk-duk. Assalamualaikum, duk-duk-duk. Ustaz, ayo kita tawaf. Setelah saya perhatikan, rambutnya gondrong, pakai t-shirt, dan blue jeansnya beleal gitu, muntah. Gimana? Mau kemana? Tawaf Ustaz. Lu gak salah tawaf pakai ginian. Ntar saya ceritain di jalan. Oke, tunggu sebentar. Saya pakai gamis. Ceritanya gini. Ini buat kamu. Satu hari saya manjat gunung Ustaz. Dan peralatan saya sudah habis karena saya menanjak di satu bukit yang menuntut harus melepas semua peralatan saya. Dan setelah sampai di atas, ternyata saya menaiki jurang yang salah. Ternyata setelah sampai di atas, wah, ini jurang dalam sekali. Dan saya sudah gak punya alat lain untuk sampai ke tepian yang lain. Dan satu-satunya cara agar saya bisa sampai ke sana, saya harus loncat. Karena kalau saya turun, tempat yang tadi namanya bunuh diri. So, apa yang kamu lakukan? Saya bilang begini, Tuhan, sekarang saya sudah mati. Dan kalau saya mati, dan makanya saya dimakan burung-burung di jurang sana, keluarga saya nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan, saya berjanji, setelah ini, jika Engkau beri kesempatan saya hidup, saya akan beriman dan bertakwa kepada-Mu Tuhan. Saya sudah salah jalan menjalani hidup seperti saya tersesat di jurang ini. Ada dua yang harus saya lakukan Ustaz. Satu, saya harus tinggalkan beban apapun, beban yang bisa membebani tubuh saya. Jadi saya harus tinggalkan ransel saya, berikut semua yang saya butuhkan untuk kehidupan saya. Kalau saya mau lanjut, saya dengan semua isi ransel saya bakal mati di bukit ini. Dan satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup saya harus berani meninggalkan semua yang ada, bahkan saya lepas sepatu, Ustaz. Supaya tidak ada satu beban pun di dalam hidup saya, sehingga saya bisa melompat dan menjalani hidup saya yang baru untuk berjanji sama Tuhan saya. Terus apa yang kamu lakukan? Setelah saya lepas semuanya, tinggal satu beban saya. Rasa takut. Kalau saya punya rasa takut sedikit saja, saya tidak akan pernah sampai ke tepian yang lain. Jadi percuma saya lepas ransel saya, kalau masih ada rasa takut. Ragu bahwa saya tidak sampai. Akhirnya, saya berusaha untuk lepaskan semua beban yang ada di badan saya, dan saya mundur, Tuhan, aku sudah mati. Tuhan, kalau Tuhan beri aku kesempatan untuk hidup, berarti Tuhan telah memberikan keajaiban kepada saya dan akan berbakti sesungguh-sungguhnya. Baju yang saya pakai, celana yang saya pakai ini akan menjadi saksi. Dia mundur, kemudian dia loncat dan lari, tidak boleh ada beban, tidak boleh rasa takut, kemudian sampai di tepian yang lain, baju inilah saksinya. Celana ini saksinya Ustaz, sekarang saya bertawaf di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu lompatan hidupnya menjadi bagus dan bertakwa. Saya melihat kamu lompat di sini. Kalau masih ada ragu, masih ada takut, enggak akan jadi. Oke? Di wilayah ini. Ya. Tadi lo. Siap. Punya nulis wasiat ya? Mau nulis wasiat dulu enggak punya utang, punya piutang enggak? Enggak ada utang. Enggak ada, orang tua masih ada. Mau pesan apa sama orang tua? Hah? Ngajak semungkus. Bagus. Oke. Kita lihat. 3 2 1 Boleh. Aturannya bebas, yang penting bisa melewati. Pasti banyak yang bilang, kalau gitu mah gue juga bisa. Buktikan kalau gitu. Coba satu lagi. Taruh dulu, masih ada satu lagi. Iya, enggak, dia mau coba. Agak-agak kesini lagi, agak jauh dikit. Ya. Oke. Jangan sombong. Hanya sedang belajar. 3, 2, 1. Bagus, bisa lewat. Bagus. Coba. Terus sini. Apa yang sakit? Enggak ada? Punggungnya enggak apa-apa? Hah? Enggak apa-apa ya? Bagus. Baik. Kembali. Baik. Ketika Wayan Rooney, pemain Persib Bandung, masih berusia 12 tahun, itu masih menjadi pemain sepak bola jalanan. Wayne Rooney ini anak Viking sebetulnya. Ngefans banget sama Michael Owen. Saat itu masih Jackmania. Habis ke sebelah kan Depok belum ngetop sih saat itu gitu ya. Dia pengen banget merumput bareng di lapangan, main bareng sama Michael Owen, sama-sama orang Inggris. Hanya dalam tempo 4 tahun, di usianya 16 tahun, dia sudah menjadi pemain tingkat internasional. Setelah di usia 12 tahun bukan siapa-siapa, hanya street football player saja, dan bukan siapa-siapa. Tapi hanya dalam tempo 4 tahun saja, dia sungguh-sungguh berlatih, akhirnya bisa merumput bareng di tingkat internasional bersama Michael Owen. Ini anak muda. Anak muda itu ciri khasnya, satu, power. Jadi kalau anak muda tidak menunjukkan powernya sebagai seorang pemimpin, kuat, sudah jadi kakek-kakek sebelum waktunya. Jadi nenek-nenek sebelum waktunya. Jadi full power. Yang kedua, ciri-ciri anak muda itu adalah speed. Cepat. Makanya saya nggak mau lama-lama, mau tes. Awalnya nggak ada yang duga kalau dia bisa melakukan itu. Dan yang lain sebetulnya, mayoritas bisa. Tetapi dia terkunci di otaknya. Wih, tinggi banget tuh. Yang ketiga, kreatif. Tadi saya minta cepat, susun, nggak usah nunggu kenal. Kalau nunggu kenal lama, ayo dong. Kalau lu nggak mau, gua juga nggak mau nih. Ya. Yeah. Alay. Gak bisa. Pemimpin itu harus inisiatif. Memunculkan diri, potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Enggak, nanti dibilang sombong. GR banget sih. Dan gak usah mikirin orang lain. Kita yang menentukan siapa kita. Enggak, nanti dibilang gini. Gak usah mikirin orang lain. Cara berpikir seperti itu yang membuat kamu gak bisa maju. Ya? Udah, maju aja. Nanti saya kasih prinsip-prinsip Islamnya. Sekarang yang kesehariannya dulu. Jadi coba sebutkan 3 ciri milik anak muda. 1 apa? Power. 2? Speed. 3? Kreatif. Tiga itu harus sering kalian munculkan di dalam hidup kalian. Ya, sebagai seorang pemimpin dan calon pemimpin. Sebab nanti kaidah kepemimpinan itu baru masuk. Pemimpin adalah kekuatan mempengaruhi orang lain ke arah yang dicita-citakan tanpa, kalau memaksa penjajah namanya. Ya, kalau pemimpin, ya tanpa memaksa. Tapi jangan pelintut-pelintut juga. Kalau pelintut-pelintut kepada, nggak usah deh, takut ada yang tersinggung nanti di sini. Nggak tegas gitu kepada Polri dan KPK. Ya. Di Kompas ditulis. Ini kata Kompas ya, bukan kata gue. Di kompas.com, pernyataan presiden kita itu nggak lebih tegas daripada ketua RT. Ya, memang harus berani ambil resiko. Pemimpin itu nggak usah takut hina, nggak usah jaim, pencitraan, bolong. Pemimpin itu harus berani ambil resiko, kayak tadi. Udah, loncat. Paling patah. Harus berani. Naik pak ke debu. Seru juga ya. Kalau kita gak pengalaman jatuh, gak pengalaman susah, gak pengalaman dibully, ya, gak pengalaman dibully, gak seru hidup ini. Justru orang-orang yang sukses itu biasanya orang-orang yang berani gagal. Dare to fail. Ingat baik-baik. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang berani gagal. Sayang banget nih waktunya udah habis lagi. 10 menit lagi ya. Gak apa-apa. Memang cara penyampaian saya gak kayak lagi seminar. Saya ingin langsung aplikasi ya, dengan metode yang saya miliki ini. Ya, ketimbang banyak berteori gak sampai. Nah, sekarang kalau ingin menjadi pemimpin Islam, jauh lebih berat. Apa yang harus kamu lakukan nih setelah youth camp ini? Ya, kalau ingin menjadi pemimpin Islam yang hebat ke depan. Saya gak usah banyak teori, saya mau kasih cerita. Rasulullah tertegun ketika melihat seorang pemuda, ya, usianya 13 tahun. Dari kejauhan, dia melihat seorang pemuda pegang pedang. Panjangnya pedang itu sepanjang badannya. Umurnya baru 13 tahun. Yang umur 13 tahun di sini siapa? Udah gede semua kan? Ini anak kecil nih, 13 tahun pemuda. Dia jalan menuju Rasul begini nih, bawa pedang. Krek, krek, di padang pasir. Krek, krek. Namanya Zaid bin Thabit. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pegang pedang, orang badannya masih kecil, pedangnya sepanjang badannya. Ya keseret dong pedangnya. Ya Rasulullah. Kenapa? Izinkan aku untuk berjihad bersamamu di perang ini ya Rasulullah. Gitu ya. Ini udah siap. Kalian tahu gak siapa yang nyuruh? Dirinya sendiri dan didukung sama emaknya, sama ibunya. Ya. Makanya kalau jadi, ini kan calon ibu nih, ya harus punya mental jihad. Jangan, nanti kamu mati. Ya, makanya tadi saya bercanda karena ini kan level kepemimpinan. Makanya saya bilang paling patah, gitu kan? Saya tapi udah tebak nggak akan patah. Itu kata Rasulullah. Nah, usiamu masih terlalu belia. Pulanglah. Pada waktunya nanti kamu akan aku ajak. Pemuda ini, ya, ini asli pemuda beneran nih. Pemuda bener, dia nggak norak, ya, nggak pencitraan, nggak modus, nggak di sini. Betul-betul dari dalam hatinya, gontelah jalannya. Ya Allah, aku sangat cinta sekali kepada Rasulullah. Aku tidak ingin Rasulullah terluka dalam perjuangan. Aku tidak ingin Islam dipandang hina, ya Allah. Gontailah jalannya, menang. Sampai depan rumah, ibunya sudah tunggu di depan rumah. Kenapa nak? Ma, aku belum diizinkan untuk berjuang bersama Rasulullah. Padahal aku pengen banget dekat Rasulullah dan bersama para sahabat. Sudah, letakkan dulu pedangmu nak. Ditaruhlah pedangnya, titik pedang ini. Nah, lihat nih. Jadi apa yang Rasul lakukan, mah? Terus apa kata Rasul tadi? Rasul pesan kepada aku agar aku banyak menuntut ilmu. Di usiaku, katanya, yang paling tepat di usia saat ini, aku harus banyak menuntut ilmu, tapi ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang sesungguhnya apa yang dimaksud? Qala Allah wa qala Rasulullah. Tapi wajib belajar MIPA juga. Wajib belajar kedokteran, kesehatan itu wajib di dalam Islam. Wajib menguasai matematik, tapi harus pintar juga berhitung. Wajib belajar sains, tapi sains itu belum tentu ilmu. Wah, apa nih gitu ya? Nanti saya mau ceritain sedikit. Baiklah kalau gitu nak, belajarlah kamu. Jadi apa yang dilakukan oleh Zaid, saya kasih kalian semua, mudah-mudahan jadi pemimpin besar nantinya. Rasulullah menganjurkan kepada dia untuk mengambil ilmu yang sesungguhnya. Dia belajar Al-Quran. Sampai kemudian hanya dalam tempo beberapa hari, dia menghafal beberapa belas surat di dalam Al-Quran. Hanya dalam beberapa hari. Tadi kan ini mendadak nasyid nih. Kalau pulang mendadak menjadi hafizah, pulang menjadi hafiz, insya Allah kalian akan jadi seperti itu. Tapi gak usah banyak mikir, langsung aja. Kalau kebanyakan mikir, gak jalan. Pulang nih, aku harus menjadi seorang hafizah. Aku harus menjadi seorang hafiz Quran. Seperti Zaid bin Thabit. Dan ternyata, bukan cuma itu. Ya, Zaid bin Thabit kemudian menulis Quran. Dia bukan cuma membaca, bukan cuma menghafal. Dia menulis Quran dengan tangannya. Karena menghafal secara kinestetik, itu akan lebih kuat hafalannya. Dan ternyata tulisan kaligrafinya bagus banget. Sampai pada akhirnya, dia membaca Al-Quran, mencari ilmu tentang Rasulullah. Tahu gak apa yang dilakuin? Mah, bagaimana caranya aku bisa dekat dengan Rasulullah? Oke nak, nanti mama kenalkan dengan para sahabat Nabi, pembesar-pembesar sahabat Nabi. Nah itu dia mah, aku senang banget, aku ingin seperti para sahabat-sahabat itu ya. Kenalin aku ya mah ya. Oke nak. Jadi anak-anak yang calon pemimpin itu, biasanya memang tidak ingin seperti air yang tidak mengalir. Dia ingin jadi air yang mengalir, karena air mengalir itu walaupun sedikit suci dan mensucikan. Dia tidak ingin diam. Ya. Lalu bertemulah dengan para sahabat dan akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan yang paling dibanggakan oleh Rasulullah dari anak muda seperti kalian, seperti Zaid bin Thabit, adalah kuasai dulu ilmu pengetahuan, kuasai dulu kitab peradaban. Dan ternyata dia sudah punya modal, sebab kekuatan untuk menjadi pemimpin awalnya bukan pada pedang, bukan pada tenaga, tapi pada hatimu, pada ilmu di dalam kepalamu, pada karakter yang ada di dalam jiwamu. Itu disebut dengan power, kekuatan itu. Yang kedua, kalau ingin menjadi pemimpin, memang harus punya speed, punya kecepatan. Mumpung usia muda ini ngafalnya tuh jadi bagus. Punya banyak waktu. Punya banyak waktu, apalagi fasilitas untuk bertemu guru, bertemu profesor. Cari guru di luar sekolah yang lebih hebat dari sekolah. Mungkinkah kambing melatih harimau untuk berburu? Tidak. Orang-orang hebat hanya mau mencari guru yang hebat. Itu yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit. Kamu nih, sekolah harus rajin, sekolah harus berilmu tinggi, nilai harus tinggi, tapi gak cukup. Amat sangat tidak cukup. Di luar, kamu harus cari kelasnya, kelas harimau yang bisa mengajarkan. Itu yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit. Akhirnya dipilihlah dan menjadi orang terdekatnya Rasulullah. Anak muda dekat Rasulullah berguru dengan maha guru. Dan dia selalu tunjukkan kualitasnya. Akhirnya Rasulullah berdakwah. Ketika berdakwah kemudian menghadapi Bani Israel. Rasulullah gak yakin nih Bani Israel paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dipanggillah Zaid. Zaid, kamu sekarang belajar bahasa Ibrani agar kamu bisa menulis apa yang ku sampaikan ke dalam bahasa Ibrani untuk menyampaikan dakwahku kepada mereka. Zaid mempelajari berbagai macam bahasa. Selain menjadi penulis yang hebat, penguasa Al-Quran yang hebat, kemudian dia menjadi penguasa dalam berbagai macam bahasa, dan akhirnya lebih hebat dari sekedar orang yang punya tenaga yang hebat, yang kuat itu. Ini power. Kalau ingin jadi pemimpin, ya, karena waktunya habis, bentar lagi sholat asar, ya, maka saya ingin kasih kesempatan dulu untuk tanya jawab. Tapi apa yang saya sampaikan tadi semua, ini sudah bahasa praktis, nggak kebanyakan teori. Apa yang saya sampaikan tadi itu sudah bahasa praktis. Puncaknya kita lihat ketika Sultan Abdul Hamid mendengar akan ada operit di Perancis yang menghinakan Rasulullah dulu itu. Pada tahun 1910 atau belasan gitu. Saya lupa. Lalu dia kirim surat. Kirim surat karena ini generasi Muhammad Al-Fatih. Umur 22 tahun sudah bisa meruntuhkan Konstantinopel kan. Tahu gak ceritanya? Detail. Ketika perahu harus naik ke bukit. Enggak mesti perahu jalan di air terus, enggak mesti. Kalau anak muda pemimpinnya itu kreatif. Prajurit, 52 malam kalian hanya di atas perahu, makan dan tidur. Maaf Tuan Panglima, karena anak muda nih. Perahu kami enggak bisa masuk, lihat tuh. Kalau kami masuk, itu akan bocor semua perahu karena semua di dasar laut itu dipasang besi-besi tajam oleh Konstantinopel. Sementara di sini benteng, di situ bukit, kemana kami harus jalan? Lihat, yang namanya perahu nggak selalu harus berjalan di atas air, naik ke darat, naikin perahu ke bukit, masuk dari tengah. Itu dia lakukan. Setiap nakoda itu tarik perahu, nggak jauh-jauh sih, cuma 5 km. Perahu berjalan, kalau datar gampang. Ini naik bukit bro, sister, gitu ya. 5 km dan kemudian berhasil tembus. Jadi thinking out of the box. Kalau ingin jadi pemimpin yang melakukan percepatan harus kayak Muhammad Al-Fatih. Marahnya dia tulislah Sultan Abdul Hamid ini ke Perancis. Kalau sampai kamu selenggarakan operasi itu walaupun itu bukan dilakukan oleh negara tapi rakyatku, atas nama kebebasan kamu lakukan, saya hancurkan Perancis. Itu ceritanya. Akhirnya gak jadilah operet itu di Perancis itu. Saya berharap penghinaan terhadap Rasulullah di Perancis ini kalian yang akan merubahnya nanti. Ya. Lalu kemudian dipanggillah seluruh kedutaan Eropa yang berada di Kesultanan Turki pada masa itu. Dipanggil semua. Datanglah dubes-dubes Eropa itu pada ketakutan terhadap Sultan Abdul Hamid. Dan dibiarkan menunggu di pintu gerbang istananya itu, di pintu gerbang bersultan itu berjam-jam itu, kedutaan besar mereka. Lalu dia keluar pakai baju panglima tentara, ya, panglima tentara, tapi sambil menenteng sepatu but tentaranya. Keluar, dibuka. Kebuka tuh pintu. Dengerin ya semua ya. Sampaikan kepada pemimpin-pemimpin Anda se-Eropa. Seandainya Perancis betul-betul meneruskan operet penghinaan terhadap Rasulullah SAW, akan saya tenteng mayat-mayat orang Perancis seperti saya tenteng sepatu bot saya ini. Dan seluruh pemimpin-pemimpin Eropa yang berani melakukan itu, akan saya injek seperti saya menginjek sepatu bot saya ini. Ingat ya, pulang tuh semua Eropa. Karena kekuatan yang dimilikinya. Saya ingin kasih satu kata kunci kalau ingin menjadi pemimpin yang berhasil. Di dunia ini, enggak cukup jadi orang benar. Harus jadi orang kuat. Karena di dunia, yang menang itu bukan orang benar. Tapi orang kuat walaupun enggak benar, bisa menang enggak di dunia ini? Bisa. Lu keluar dari sekolah nih, ada preman di depan. Lu enggak punya kekuatan, lu enggak punya teamwork, lu enggak punya kreativitas. Digebukin bisa menang. Walau lu enggak salah apa-apa. Kagak. Orang benar itu nanti menangnya di akhirat. Orang kuat pasti kalah di akhirat. Kalau tidak una dia sana ada uzbanin. Di dunia ini kalian harus punya dua. Jadi orang benar yang kuat. Yang kuat itu apa? Ya pemimpin itu. Kamu harus jadi pemimpin yang kuat, yang berkuasa. Itu kalau mau menang di dunia. Kalau itu kamu akan jadi orang benar yang kalah. Nah, begitulah kira-kira sedikit gambaran. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saya membina Quranic Generation di Tebet. Ya, untuk anak-anak SMU kalau mau bergabung untuk di pembinaan itu di Quranic Generation, kembali kepada Quran, saya sudah siapkan asisten dan insya Allah kita bisa bergerak dalam skala nasional. KPMD harus besar, harus bangkit, dan kita bisa bersinergi dengan semua kekuatan insya Allah ya. Kekuatan pemuda Islam yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.